Allah subhanahu wa ta'ala menafsirkan makna at-tariq dengan firman-Nya, an-najmus saqib, bahwa ini maksud dengan at-tariq yang datang pada malam hari tersebut adalah an-najmus saqib, bintang yang cahayanya menembus. Was-sama'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq? An-najmus saqib. Demi langit dan demi at-tariq. Wa ma adraka mat-tariq? Tahukah kamu apa itu at-tariq? An-najmus saqib, yaitu bintang yang saqib, bintang yang cahayanya menembus, memancar, ya, sehingga terlihat dari bumi. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya, dan Allah subhanahu wa ta'ala boleh bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki dari makhluknya. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya, seperti yang ada di sini, demi langit, demi at-tariq, yaitu demi bintang yang cahayanya menembus, tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya kecuali sesuatu tersebut padanya terdapat ibrah, terdapat pelajaran penting, dan terdapat rahasia-rahasia yang besar. Adapun makhluknya, yaitu manusia, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, ketika mau bersumpah, tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Tidak boleh demi Muhammad, bersumpah demi Ka'bah, bersumpah demi wali fulan, enggak boleh. Ini hukumnya haram. Karena tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis disebutkan, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Ae syirkun asghar, telah berbuat syirik kecil. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, dan yang lainnya alaihim rahmatullah. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah bebas bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki dari makhluknya. Seperti dalam ayat ini Allah bersumpah dengan langit, demi langit, dan demi at-tariq, yaitu demi bintang yang memancarkan cahayanya, bintang yang cahayanya menembus, ya, karena terangnya, pancarannya. Yang dimaksud dengan langit di sini adalah langit yang kita lihat, ya, yang menjadi sakfun, menjadi atap di atas bumi, ya, sedangkan bumi ini menjadi firasnya, ya, menjadi hamparannya untuk manusia, sedangkan langit menjadi binanya, ya ini saqafnya. Di mana manusia mereka mengambil manfaat dari keberadaan makhluk yang berupa langit ini. Dan juga manusia mengambil manfaat dari keberadaan makhluk yang berupa bumi ini. Sehingga adanya langit, adanya bumi, ini termasuk nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Langit dengan jumlahnya yang 7 lapis langit, ya. Ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar. Yang padanya terdapat ajaib, ya. Keajaiban-keajaiban, dan juga padanya terdapat manafi', kemanfaatan-kemanfaatan bagi manusia. Demikian pula At-Tariq. Wa ma adraka ma At-Tariq? Tahukah kamu apa itu Tariq? Sesuatu yang datang pada malam hari ini namanya Tariq. Kalau antum datang pulang dari safar malam hari, antum namanya Tariq. Yang datang di malam hari. Ini makna asal dari At-Tariq. Ay alladhi ya'ti bil-lail, yang datang di malam hari. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yatruqar rajul ahlahu laila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari pulang di malam hari, ya, menemui keluarganya di malam hari, ya. Itu pulang dari safar. Pulang di malam hari tanpa memberitahu keluarganya. Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pulang tiba-tiba. Tapi ada pemberitahuan agar supaya keluarga kita siap untuk menyambut, siap dengan kedatangan kita. Ini makna asal At-Tariq. Al-Qadim bil-Lail, yang datang di malam hari. Namun ini maksud At-Tariq di sini, wa ma adraka ma At-Tariq, tahukah kamu apa itu At-Tariq, adalah An-Najmus Saqib, bintang yang saqib. Bintang yang cahayanya menembus. Nah, bintang juga adalah salah satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang makhluk ini akan nampak di malam hari. Pada makhluk ini terdapat keajaiban-keajaiban. Juga makhluk ini sebagai zinatun lis-sama, perhiasan langit. Juga sebagai rujum li syayatin, sebagai panah-panah api yang digunakan untuk memanah syaitan-syaitan yang berusaha untuk mencuri-curi dengar dari langit. Juga bintang adalah sebagai alamat, sebagai tanda-tanda yang dijadikan sebagai tanda arah, ya, atau yang menunjukkan arah, ya, yang itu sangat berguna bagi orang yang sedang safar, sedang dalam perjalanan, baik perjalanan darat atau perjalanan laut, ya. Kalau dulu nggak ada kompas, ya. Sehingga menggunakan tadi bintang, ya. Jadi bintang sebagai alamat tanda yang menunjukkan arah. Dan juga manfaat-manfaat lain dari an-nujum, bintang-bintang. Yang jelas bintang-bintang juga sangat bermanfaat bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidaklah Allah bersumpah dengan makhluknya dengan sesuatu kecuali sesuatu tersebut padanya ada ibroh, ada pelajaran yang penting, dan ada rahasia-rahasia yang besar. Allah bersumpah dengan as-sama, demi langit, dan demi at-tariq, yaitu demi bintang yang cahayanya menembus. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, ai al-mudhi'u alladhi yasqubu nuruhu fayakhruqu as-samawati fayanfudhu hatta yura fil ard. An-najmu as-saqib artinya adalah al-mudhi', yang terang, bintang yang terang, alladhi yasqubu nuruhu, yang cahayanya memancar atau menembus. Fayakhruqus samawat, sehingga cahayanya menembus langit. Fayanfudhu, sama menembus. Hatta yura fil ard, karena terangnya, karena cahayanya memancar dan menembus. Hatta yura fil ard, sehingga bintang tersebut terlihat dari bumi. Manusia yang berada di atas permukaan bumi bisa melihat ke atas, melihat bintang, ya. Karena bintang itu cahayanya terang, cahayanya menembus, ya. Memancar sehingga terlihat dari bumi. Wassahih annahu ismu jinsin yashmalu sa'iran nujumi sawaqib. Dan pendapat yang sahih di sini adalah bahwa an-najmu tsaqib di sini adalah ismu jinsin, isim jenis, isim jenis untuk bintang, sehingga ini mencakup seluruh bintang-bintang yang sawaqib, mencakup seluruh bintang-bintang yang cahayanya memancar, cahayanya menembus. Nah, sehingga tidak hanya satu bintang saja yang dimaksud di sini, ya, tetapi mencakup seluruh bintang-bintang yang cahayanya memancar lagi menembus. Wa qad qil, karena ada juga yang berpendapat bahwa ini maksud dengan an-najmu tsaqib di sini, bintang yang dimaksud di sini adalah zuhal. Bintang zuhal. Alladhi yakhruqu samawat as-sab'. Yang bintang ini menembus cahayanya ke langit tujuh, ke langit yang tujuh. Bintang ini cahayanya menembus tujuh langit. Fayanfudhuha fayura minha. Menembus tujuh langit tersebut, fayura minha, sehingga cahayanya terlihat darinya. Nah, namun yang sahih, ini maksud dengan bintang yang tsaqib, yang cahayanya menembus ini adalah mencakup seluruh bintang yang cahayanya tsaqib, menembus. Tidak hanya zuhal saja. Wasumiya tariqan li'annahu yatruqu lailan. Bintang ini dinamakan tariqan karena apa? Yatruqu lailan. Bintang ini nampak jelasnya laylan di malam hari. Sehingga dinamakan tariq. Nah, yang datang di malam hari. Yang nampak di malam hari. Wassama iwat tariq. Sampai sini mafhum ya. Nah, tiga ayat sudah kita bahas. Wassama'i wattariq wa ma adraka mattariq an-najmus saqib. Nah. Setelah al-qasam, setelah sumpah, pasti ada apa? Jawabul qasam, ya. Jawabul qasamnya, apa yang dipersumpahkan itu apa? Ya. Nah, ketika orang bersumpah kan ada yang dipersumpahkan, ya. Demi Allah, saya enggak mencuri. Ya. Yang dipersumpahkan ini yang di, apa adalah pernyataan dia saya tidak mencuri. Ya. Nah sekarang apa yang dipersumpahkan? Wal muqsamu alaihi qauluhu. Sedangkan hal yang dipersumpahkan di sini adalah ayat yang selanjutnya. Ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya. Tidaklah setiap jiwa itu kecuali ada hafiz. Kecuali ada yang menjaganya. Nah. Tidaklah setiap jiwa itu kecuali ada yang menjaganya. Yahfadhu 'alaiha a'malaha as-salihata was-sayyi'ah, yaitu menjaga jiwa dan juga menjaga amalan-amalannya, baik amalan yang saleh, amalan yang baik, was-sayyi'ah dan juga amalan yang buruk. Semuanya dijaga. Wa satujaza bi'amaliha al-mahfuz 'alaiha. Kemudian untuk nanti ya, amalan-amalan tersebut, amalan-amalan yang dijaga tersebut, yang baik yang buruk ya, itu akan dibalas. Ya. Itu dibalas di hari akhirat. Ya. Di hari pembalasan. Nah, ini muqsam 'alaihnya. Ya, sesuatu yang dipersumpahkan di sini. Ya. Setelah Allah berfirman dengan sumpah, ya. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tidaklah setiap jiwa kecuali ya, ada yang menjaganya. Yaitu menjaga jiwa tersebut dan juga menjaga amalan-amalannya, baik amalan yang soleh atau amalan yang sayyi'ah. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya. Asal katanya adalah in kullu nafsin la 'alaiha hafiz. Ini jika apa? Jika dilihat dari qiraah yang tanpa mentasydidkan mim. Ya. Karena ada qiraah yang tidak mentasydidkan mimnya. In kullu nafsin lama. Ya. Tanpa tasydid. Alaiha hafiz. Nah. Jika tanpa tasydid pada mimnya. Maka asal katanya adalah in kullu nafsin la 'alaiha hafiz. Tidaklah setiap jiwa itu la 'alaiha hafiz, ya, kecuali ada yang menjaganya. Namun kemudian di tengah la 'alaiha, ya, didatangkan ma. Li'ajli ta'kid, untuk ta'kid, untuk penegasan, penguatan, ya. Sehingga didatangkanlah ma. In kullu nafsin lama, ya, 'alaiha hafid. Aslinya la 'alaiha hafid. Didatangkan ma untuk ta'kid. Adapun qiraah yang dengan ditasydidkan seperti yang kita baca, ya, dalam mushaf, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, ya. In di sini, ya, aslinya adalah inna, ya, tapi mukhaffafah, diringankan, ya. Aslinya inna kullu nafsin. Inna kulla nafsin. Ini aslinya, tetapi diringankan menjadi in. Ya. Dan ketika in itu diringankan, khufifat, ketika diringankan, maka apa? Dia tidak beramal. Ya. Apa amalnya inna? Menasabkan isim dan memarfukan khabar, ya. Nah. Baik. Adapun ketika diringankan menjadi inna jadi in, maka apa? Tidak beramal. Sehingga in kullu nafsin. Ya. Aslinya unna inna kullu nafsin. Nah, tapi ketika diringankan dia tidak beramal. In kullu nafsin. Dan ketika diringankan, ya, itu harus disertai dengan lam, ya. Yaitu ketika amalnya ina ini tidak berfungsi, ya, tidak beramal lagi, maka harus dimasuki padanya huruf lam. Sehingga in kullu nafsin lamma, ada lamnya, ya, lamma 'alaiha hafid, ya. Jadi apabila in itu diringankan, tidak ditasydid, ya, maka dia tidak beramal sebagaimana mestinya dan wajib didatangkan lam. Nah. Sehingga di sini dikatakan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ada juga yang mengi'rab dari sisi lain, ya. Dengan i'rab in di sini nafiyah. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, in di sini nafiyah, penafian, ya. Tidaklah setiap jiwa, dan lamma di sini diartikan dengan illa. Ya, diartikan dengan illa. Lamma diartikan dengan illa. In kullu nafsin illa 'alaiha hafiz, tidaklah setiap jiwa kecuali padanya ada hafiz, ada yang menjaganya. Nah. Siapa yang maksud dengan hafiz di sini? Tidaklah setiap jiwa kecuali ada hafiz yang menjaganya. Siapa? Hah? Malaikah. malaikat. Ya. Tidaklah setiap jiwa, ya, kecuali ada malaikat yang menjaganya. Nah. Malaikat di sini menjaga manusia dari keburukan-keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd, "Lahu muaqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah." Bagi manusia itu ada muaqqibat, itu ada malaikat-malaikat yang menjaganya secara bergantian. Dari depan, dari belakang, para malaikat tersebut menjaga manusia min amrillah, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia aman. Nah, karena dijaga oleh para malaikat. Ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menimpakan musibah, ya, hendak menimpakan keburukan, ya, maka para malaikat al-hafadzah, para malaikat yang menjaga itu, para malaikat yang menjaga manusia, yang menjaga anak Adam, ya, mereka apa? Menghindar, ya. Nah, yaitu tidak menjaganya lagi. Ketika Allah hendak menimpakan asyurur, keburukan atau musibah atau yang lainnya, ya, para malaikat yatakhallawna anhu, yatakhallawna 'anil insan, ya, dengan perintah Allah atau atas perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menimpakan musibah atau keburukan kepada manusia tersebut. Nah, ini makna menjaga di sini, ya. In kullu nafsin lama 'alaiha hafid, ada malaikat yang menjaga setiap jiwa dari keburukan-keburukan. Juga makna menjaga di sini adalah menjaga amalan-amalannya. Itu para malaikat menjaga amalan-amalan Bani Adam. Menjaga amalan manusia, baik amalan yang saleh atau yang sayyi'ah. Amalan yang baik dan amalan yang buruk, semuanya dijaga. Dicatat, dijaga, ya, untuk nanti di akhirat diberi balasan atas amalan-amalan tersebut. Nah, apapun yang kita ucapkan, ya, gerakan-gerakan yang kita lakukan, nah, itu diawasi, dijaga, ya, perbuatan-perbuatan kita, ya, pendengaran kita, yang kita dengar apa, ya, pandangan kita yang kita lihat itu apa, ya, hati kita, ya, kemudian lisan kita yang kita ucapkan apa, dan seterusnya. Ini dicatat, ya, oleh para malaikat. Al-malaikah al-hafadzah, para malaikat-malaikat yang menjaga, ya, itu menjaga amalan atau perbuatan manusia. Mereka menjaganya dengan menulisnya, ya, menghitungnya. Nah, dan menjaganya sampai nanti manusia tersebut di akhirat diberi balasan atas amal perbuatannya. Sehingga manusia itu tidak diciptakan begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban nanti di akhirat. Nah, ayah sabul insan an yutroku suda, apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja tanpa dimintai pertanggungjawaban nanti? Ya. Lah, manusia ada pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Tidaklah setiap jiwa kecuali ada malaikat yang menjaganya. Ya. Nah, ini perhatian Allah yang besar terhadap manusia ini, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikatnya untuk menjaga kita, menjaga dari keburukan, kemudian menjaga amalan-amalan kita yang kemudian nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatan kita. Inilah sesuatu yang aktsarun nas, kebanyakan manusia ghaflah, lalai. Nah, yaghfal an hadzal amr. Kebanyakan manusia lalai dari perkara ini. Itu mereka lalai bahwasannya mereka itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika manusia itu lalai, ya dia di dunia ini hanya makan, minum, bersenang-senang, ya, bersenda gurau, ya, main-main. Ya. Nah, tidur, bangun tidur, kerja ini dan seterusnya. Nah, kemudian lalai dari bahwasannya dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat atas semua perbuatannya. Ya. Maka hendaklah seorang insan ketika dia tahu bahwasannya ada malaikat yang menjaganya. Ya. Nah, menjaga dirinya dan juga apa? Menjaga amalan-amalannya yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka dia tidak akan lalai. Dia akan berusaha untuk tidak lalai. Nah, ketika lalai pun dia akan banyak beristighfar, ya, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat ini, ya, was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Takdirnya adalah wallahi inna kulla nafsin 'alaiha hafid. Demi Allah, sesungguhnya, ya, setiap jiwa itu ada yang menjaganya. Nah, berarti kita selalu ada yang mengawasi, ya. Nah, baik ketika kita bersendirian atau ketika kita berada di tengah-tengah banyak orang. Nah, maka ingat ayat ini, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya. Ini yang Allah hendak tekankan, hendak Allah tegaskan dengan sumpahnya tadi, was-sama'i wat-tariq. Nah, bahwa setiap jiwa itu ada hafilnya, ada yang menjaganya, ada malaikat hafazah. Baik, sampai pada ayat yang keempat, ya. Sampai pada ayat yang keempat. Nah, baik. Jadi surat yang agung ini, surat At-Tariq ini, di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keadaan manusia dari sisi nasyahnya, dari sisi permulaannya, ya, dari mana dia diciptakan dan seterusnya, dan dari sisi dia nanti, yaitu manusia ini akan dikembalikan, ya, setelah kematiannya. Itu akan dikembalikan hidup, ya, setelah kematiannya untuk dimintai pertanggungjawaban. Sehingga dalam ayat setelahnya, ayat yang kelima, falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Allah ingatkan tentang penciptaan manusia. Nah, Allah ingatkan tentang permulaan manusia. Nah. Baik. Nah, karena sudah masuk waktu Isya, sehingga ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke 5 dan seterusnya, ya, insya Allah akan kita baca pada pertemuan selanjutnya biiznillahi ta'ala. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini, ya, walaupun hanya beberapa ayat yang kita baca, yaitu 4 ayat, ya, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita, ya, dan juga bisa menjadi pelajaran bagi kita dan memotivasi kita agar kita menjadi lebih baik lagi, ya, lebih siap lagi, ya, untuk menghadapi naam hari akhirat, ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum.